nangin wes dadi kamu urip ado kojo ado keluarga kota paten gongku pengen urip moyo kuna punya prangsa sing the supper, you sing supper.